Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ وَإِيَّاكُمْ مِنْهَا. Ikhwani fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Di malam hari ini, alhamdulillah, kita diberikan kemudahan Allah Jalla wa ala untuk kita duduk bermajlis kembali setelah sekian lama majlis ilmu yang sudah kita jadwalkan rutin untuk kajian di PIU ini terhenti atau libur untuk beberapa waktu lamanya. Alhamdulillah, di malam hari ini kita diberikan kemudahan untuk memulai kembali majelis rutin kajian taklim di Senin malam ba'da isya ini. Fa nasallallahu ta'ala ayyuinana jami'an wa yuyassir lana an nata'allam ma yanfa'una jami'an. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita dan membantu kita, menolong kita untuk memudahkan kita mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita, ilmu yang dengannya bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita, ilmu yang membuahkan al-amal as-salih, ilmu yang membuahkan amalan salih, bukan ilmu yang menjadi hujjatun alaina. Bahkan kita mengharap kepada Allah Rabbuna Jalla fi'ula untuk mengaruniakan kepada kita ilmu yang menjadi hujjatun lana, ilmu yang menjadi hujjah yang akan membela kita kelak di yaumul qiyamah. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah terjadwal untuk kajian Senin malam ini, kita akan melanjutkan pembahasan kitab Syarah Al-Adabul Mufrad, atau lebih tepatnya Sahih Al-Adabul Mufrad. Barakallahu fikum, terakhir pembahasan kita sudah selesai dari hadis yang ke-171. Hadis yang ke-171, barakallahu fikum, tentang adab terhadap al-khadim, terhadap pembantu. Kita akan lanjutkan ke bab yang baru, yaitu bab yang berjudul Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, babun la taqul qabbahallahu wajhah. Bab, jangan engkau mengatakan semoga Allah memburukkan wajahnya. Bab ini berisi judul larangan. Judulnya berisi larangan, an-nahyu an anil qawlis sayyi, larangan dari sebuah ucapan yang jelek, yang mengandung doa usyar, mengandung doa kejelekan, yaitu lebih spesifik lagi, yaitu doa yang berbunyi qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Ini doa yang sangat jelek, doa kejelekan yang mengandung apa? Permintaan supaya Allah memburukkan wajah seseorang. Ya. Artinya apa? Ketika seorang diburukkan wajahnya, ditimpakan kejelekan padanya di dunia maupun di akhirat. Ya. Maka ini adalah doa yang berisi kejelekan. Oleh karena itu judul babnya adalah bab la taqul qabbahallahu wajhah. Jangan sampai Anda mengatakan doa ini, qabbahallahu wajhah. Kita akan baca hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari yang menjadi dalil tentang larangan berdoa yang semisal ini. Kita baca, qala Imam Al-Bukhari rahimallahu haddatsana Hajjaj, qala haddatsana Ibnu Uyainah, ai Sufyan Ibnu Uyainah. Namanya adalah Sufyan Ibnu Uyainah. An Ibni Ajlan, an Sa'id, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau disebut seorang perawi yang bernama Sa'id meriwayatkan dari Abu Hurairah, maka yang dimaksud adalah Sa'id Ibnu Musayyib atau Ibnu Musayyab rahimahullahu taala, seorang tabi'in yang ma'ruf, imam min a'immatit tabi'in, yang memang beliau bertalaqqi ilmu, menimba ilmu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah meriwayatkan 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi secara marfu, qala, bahwasanya Nabi bersabda, la taqulu qabbahallahu wajhah, jangan kalian mengatakan doa ini, itu qabbahallahu wajhah, semoga Allah memburukkan wajahnya. Hadis ini hasan derajatnya, dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi secara lafaz hadis ini tegas berisi larangan tentang ucapan ini atau doa ini. Untuk semakin memperjelas maknanya, kita akan baca syarah dari hadis ini sebagaimana yang dijelaskan oleh atau dipaparkan oleh Syekh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali rahimahullahu taala. Qala rahimahullah, kalimatu qabbaha wa akhza wa nahruhuma minas sabbi wasyatmi la yajuzu ayyutliqaha almuslimu ala almuslim. Kalimat qabbaha, semoga Allah atau semoga memburukkan, ya, wa akhza, menghinakan atau yang semisalnya, misalnya sebagaimana yang disebutkan di judul atau di lafaz hadis itu, qabbaha Allah, itu maksudnya semoga Allah memburukkan. Atau terkadang ada doa yang semisal yang berbunyi akhzallah, semoga Allah menghinakan. Atau juga yang semisalnya wa nahuhuma, misalnya ahanallah, semoga Allah menghinakan atau merendahkan. Ini termasuk kalimat yang berisi sab, cacian, berisi asyatam, makian. La yajuzu ayyutliqal muslim alal muslim, tidak boleh sampai diucapkan oleh seorang muslim terhadap muslim yang lain. Ya. Jadi larangan ini terkhusus ditujukan kepada sesama muslim. Enggak boleh satu muslim kemudian mendoakan dengan doa semisal ini terhadap saudaranya sesama muslim. Karena ini berisi asab wa syatam. Di sana ada hadis yang menunjukkan bahwasanya sibabul muslim itu dosa besar. Mencela atau mencaci seorang muslim itu dosa besar. Bagaimana lafaz hadisnya? Rasulullah SAW bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela atau mencaci seorang muslim fusuq, itu adalah kefasikan. Dan kefasikan salah satu dosa besar. Wa qitaluhu kufrun, dan memeranginya adalah kekufuran, atau membunuhnya adalah kekufuran, wal iyadzu billah. Ya, sehingga mencela atau mencaci seorang muslim itu bukan perkara remeh, bukan perkara yang ringan. Sehingga harus kita berhati-hati lisan kita, lidah kita, dan zaman sekarang ini juga terkait dengan jari kita. Ya, zaman sekarang jari ini bisa lebih berbahaya daripada lisan. Ngetik sesuatu langsung bisa tersebar ke seantero dunia. Ya, jadi hati-hati masalah lisan, dan juga zaman sekarang ini teknologi, ya, masalah jari jemari kita ini harus kita jaga, jangan sampai mengetik atau ya menyebarkan kalimat-kalimat yang mengandung cacian atau makian terhadap seorang muslim. Terlebih lagi barakallahu fikum, jika seorang muslim itu punya kedudukan tinggi, ya, dari sudut pandang syar'i. Contohnya apa? Seorang muslim yang merupakan waliul amr. Nah ini. Selain dia muslim, dia juga posisinya sebagai waliul amr, maka tahrimnya lebih kuat, keharamannya lebih kuat. Kalau mencela atau mencaci seorang muslim biasa saja, rakyat jelata biasa saja, terhitung sebagai dosa besar, apalagi kalau muslim itu seorang waliul amr, penguasa muslim, maka tidak boleh. Dosanya tentunya lebih besar. Ya. Karena di sana ada hadis-hadis yang lain yang menunjukkan ya haramnya untuk hal tersebut. Begitu juga mencela atau mencaci para orang-orang soleh, as-solihun, dari kalangan ahlul ilm, para ulama dan masyayikh as-sunnah. Ini hati-hati, jangan sampai kita terjatuh pada dosa besar yang semisal ini. Barakallahu fikum. La ala qaribin wa la ala ba'idin. Tidak boleh kita mencela atau mencaci seorang muslim, baik yang dekat dengan kita, kerabat dekat, ataukah yang bukan kerabat dekat kita. Talama huwa min ahli Islam, bal huwa bal yarfaq bihi. Selama dia muslim, agamanya Islam, maka jangan sampai kita mencela atau mencacinya. Bahkan seharusnya berlemah lembut dengannya. Kama qala azza wa jalla, sebagaimana yang difirmankan Allah azza wa jalla dalam surat Al-Isra ayat yang ke-53. Ini juga nasihat buat kita semua, kalau bisa kita hafalkan ayat ini, karena pentingnya ayat ini di dalam apa? Membina ukhuwah Islamiyah, membina keharmonisan ukhuwah imaniyah. Ya, seringkali ukhuwah itu menjadi rusak, ukhuwah itu menjadi terkoyak ketika ayat ini tidak diamalkan. Apa itu ayat yang berbunyi Allah Ta'ala wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum wa qul, kata Allah, khitabnya kepada Nabi, wa qul, katakan wahai Nabi, li ibadi, kepada para hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang ahsan. Di sini Allah tidak menyebutkan hasan saja, yaqulu allati hiya hasan, tapi Allah sebutkan dengan isim tafdil, ahsan. Yang mana isim tafdil dalam bahasa Arab itu memiliki makna paling dan ter. Ya, misalnya ada HP bagus. Di antara 4 HP bagus ini yang ahsan, ini yang paling bagus. Semuanya hasan, ini hasan, ini hasan, ini hasan, ini hasan, baik semuanya. Bagus semuanya. Tapi di antara 4 ini, oh ini yang ahsan misalnya. Itu artinya apa? Oh ini yang paling baik berarti. Terbaik, spesifikasinya paling baik, ya, casingnya paling baik dan sebagainya, paling bagus. Nah, di sini di dalam ayat ini Allah menyebutkan lafaz dengan isim tafdil ini. Dan katakan wahai Nabi kepada para hambaku, hendaknya mereka mengucapkan ucapan yang paling baik. Yaqulu allati hiya ahsan. Jadi tidak hanya sekedar berucap dengan ucapan baik, tapi Allah perintahkan ucapan yang terbaik. Di sini dijelaskan, ya, terbaik di sini dari sisi apa? Dari sisi kontennya, isinya, substansinya, dalam bahasa Arab maudhu'nya, ya, apa isi dari yang disampaikan, yang diucapkan itu yang terbaik. Dan yang kedua adalah kaifiyatu ada'il kalimah, bagaimana tata cara atau cara penyampaian kalimat tersebut, ucapan tersebut hendaknya disampaikan dengan cara yang terbaik. Jadi terbaik di sini dari dua sisi. Terbaik isinya, kandungannya disampaikan, pilih ucapan yang terbaik, dan cara penyampaiannya sampaikan dengan cara yang terbaik. Ini yang diperintahkan Allah kepada nabinya untuk disampaikan kepada para hambanya. Apa? Allah jelaskan sebabnya. Inna syaitana yanzabu bainahum. Sesungguhnya syaitan itu senantiasa berusaha menimbulkan perselisihan di antara mereka. Kita tahu berarti hikmahnya apa? Hikmah dibalik Allah memerintahkan para hambanya untuk berucap dengan ucapan yang paling baik. Untuk apa? Untuk mencegah tipu daya syaitan, mencegah upaya syaitan yang senantiasa ingin menimbulkan perselisihan dan permusuhan di antara para hambanya, di antara sama kita, ya. Apalagi kalau kita, ya, berjalan di atas satu manhaj, satu aqidah, syaitan paling benci itu, ya. Hamba-hamba Allah yang bersatu, berjalan bersama di atas satu manhaj, satu aqidah, ya, berjalan di atas sunnah, berpegang teguh di atas sunnah, saling berta'awun alal birri wa taqwa, satu dengan yang lain, saling menopang, saling membantu. Nah, syaitan paling benci itu. Nah, maka di antara cara yang Allah bimbingkan dalam ayat ini supaya mencegah upaya-upaya syaitan yang ingin selalu menimbulkan permusuhan di antara para hambanya, di antara kita semua, adalah apa? Ketika kita berucap, pilih ucapan yang terbaik, ya, kepada saudara kita. Barakallahu fikum. Ini kita upayakan, ya. Sekali lagi, bukan apa? Bukan dalam rangka berbasa-basi, bukan dalam rangka untuk mendapat pujian manusia. Oh, masya Allah, ya, dia orangnya ramah, ya. Kita berbuat seperti ini supaya dapat pujian dari manusia, enggak. Sekali lagi, dalam rangka apa? Mengamalkan firman ini, mengamalkan ayat ini, perintah Allah, ya. Jadi motivasi kita untuk kita berakhlak dengan akhlak yang baik, bertutur kata dengan tutur kata yang baik, berucap dengan ucapan yang baik, yang sopan, yang lembut, semata-mata untuk mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk tujuan yang lain. Ya, barakallahu fikum. Kita ketemu saudara kita, ketemu, ya, menampakkan dengan wajah yang berseri-seri, bertemu dengan ucapan yang baik. Kaifa haluk? Gimana kabarnya? Kaif keluarga? Sehat semua anak-anak, keluarga, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Dan tidak menutup kemungkinan, terkadang itu, ya, namanya manusia, itu tidak ada manusia yang sempurna. Ya, kita berteman, namanya berteman dengan manusia, pasti ada kurangnya saudara kita itu. Bahkan anak ingat salah satu masyai kita, seingatan Syekh Shalah Kentush, pernah mengatakan yang maknanya, barang siapa yang ingin berkawan, berteman dengan teman yang tidak pernah salah sama sekali, tidak pernah berbuat salah, tidak pernah menyakitimu, maka jangan cari teman dari kalangan manusia. Cari teman dari kalangan malaikat. Artinya kalau kita selama berteman dengan orang-orang yang, ya, manusia, ya pasti kita jumpai kekurangan, kesalahan, kekeliruan, kadang dia menyakiti kita tanpa dia sadari, ya. Maka diantara solusinya adalah apa? Berucap atau bertutur kata dengan yang baik, cara yang terbaik. Ya, kita dapati misalnya saudara kita melakukan kesalahan, maka kita terpanggil untuk menasihati dia, ya. Karena nasihat itu termasuk amalan soleh, ya. Apalagi kalau kejatuhan, apa, kesalahan itu termasuk kemungkaran yang harus segera diluruskan. Maka kita harus terpanggil untuk menasihati. Nah, cara menyampaikan nasihat pun harus dengan cara yang terbaik. Terbaik dari siapa? Yang pertama, isinya. Isi yang akan disampaikan. Nasihat harus dibangun di atas ilmu. Ya, barakallahu fikum. Itu yang terbaik. Nasihat yang terbaik adalah nasihat yang dibangun di atas ilmu. Kemudian juga caranya, cara menyampaikan nasihat juga harus pilih cara yang terbaik. Gak boleh asal-asalan. Cara yang terbaik dalam menasihati saudara kita apa? Terbagi menjadi dua. sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama juga, kalau kesalahan itu dilakukan saudara kita secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui orang lain, maka nasihatnya harus disampaikan secara sembunyi-sembunyi dan rahasia. Gak boleh kesalahan yang dilakukan saudara kita secara sembunyi-sembunyi yang tidak diketahui orang lain, kemudian kita nasihatkan secara terang-terangan, orang lain banyak yang tahu. Ini gak boleh. Sampaikan nasihat itu secara tertutup, secara rahasia. Berbeda halnya nanti kalau kesalahan itu sudah terlanjur tersebar, dia melakukan kesalahan ya, baik berupa ucapan atau tulisan, kemudian tersebar, ini ceritanya lain lagi ya. Mungkin bisa juga disampaikan secara tertutup, rahasia kepada saudara kita, supaya saudara kita yang mengklarifikasi ucapan tadi kita sampaikan, itu adalah keliru, itu adalah salah, alasannya seperti ini, saudara kita menerima, ya sudah, antum nanti yang klarifikasi, antum yang menjelaskan bahwasanya itu kesalahan, dan antum sampaikan bahwasanya antum bertobat dan rujuk dari ucapan tersebut. Ini yang cara yang terbaik. Ya, saudara yang hakiki adalah saudara yang sedih ketika saudaranya terjatuh pada kesalahan, bukan malah senang, bukan malah ya merasa menang ketika saudaranya terjatuh pada kesalahan. Ya, barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW telah bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri. Sebaliknya juga berlaku, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai membenci bagi saudaranya apa yang dia benci bagi dirinya sendiri dari kejelekan. Sebagaimana dia enggak suka, dia benci dirinya terjatuh pada kesalahan, maka ketika saudaranya terjatuh pada kesalahan, dia juga tidak suka. Jadi kalau sampai ada orang ketika melihat saudaranya terjatuh pada kesalahan malah senang, nah ini imannya tuh menunjukkan imannya tidak sempurna. Begitu juga ketika melihat saudaranya mendapatkan nikmat, dia kok malah enggak suka, dia benci saudaranya dapat nikmat, ini juga menunjukkan imannya kurang sempurna. Barakallahu fikum. Maka kembali ke bab yang sedang kita bahas ini, tadi menyampaikan nasihat, maka pilih nasihat itu harus disampaikan dengan cara yang terbaik. Cara yang terbaik dari dua sisi, isi yang disampaikan, nasihat yang disampaikan, dan yang kedua caranya, pilih cara yang terbaik. Cara yang terbaik dari siapa, waktu dan tempat juga. Kapan waktu menyampaikan nasihat yang terbaik supaya nasihat itu bisa diterima? Waktunya, tempatnya, di mana yang paling tepat, yang paling kondusif untuk menyampaikan nasihat. Sekali lagi, ikhwani fillah, barakallahu fikum, ini untuk apa? Menutup celah syaitan untuk merusak hubungan antara hamba-hamba Allah. Karena syaitan itu enggak pernah berhenti. Enggak ada cutinya syaitan itu. Enggak ada liburnya syaitan untuk terus apa? Berusaha menimbulkan permusuhan di antara hamba-hamba Allah. Ya, maka kita jangan sampai lengah. Barakallahu fikum. Maka dengan kita mengamalkan ayat ini, insyaallah ya, Allah akan menjaga ukhuwah yang terjadi di antara kita sesama kaum muslimin yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. قال رحمه الله فهذه اللفظة وأمثالها من أنواع السب يجب على المسلم أن ينزه نفسه عنها. Maka ucapan ini, ucapan qabbah Allah wajah ini dan yang semisalnya termasuk jenis-jenis cacian yang wajib bagi setiap muslim untuk menyucikan dirinya dari hal tersebut. حتى لا يكون مخالفا لتوصية النبي صلى الله عليه وسلم في قوله la taqulu qabbahallahu wajha, agar tidak sampai menyelisihi wasiat dari Nabi alaihi salatu wasallam yang telah melarang umatnya dari mengucapkan ucapan tersebut. Ai wajha fulanin, itu wajah seseorang, maksudnya semoga Allah memburukkan wajahnya, itu wajah seseorang. Jadi dhamir ha di sini kembalinya kepada ya fulan gitu, kepada seseorang. Barakallahu fikum. Demikian penjelasan untuk hadis yang ke-172. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. 173. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لا تقولن. Adapun untuk hadis yang ke-173 ini sanadnya mauquf. Siapa yang masih ingat apa itu sanad mauquf? Siapa masih ingat mauquf? Untuk hadis yang 173 ini, asar 173 ini asarnya mauquf. Kita masih ingat apa itu mauquf? Badrul? Lemah. Apa? Mauquf? Apa? Kita libur berapa bulan ini? Mauquf, Pak? Masih ingat mauquf? Sangat mauquf, Baidar? Siapa ini mungkin? Husain? Belum tahu. Apa? Mauquf? Apa? Iya, artinya apa? Disandarkan kepada sahabat. Ya. Asar atau riwayat yang sanadnya hanya sampai kepada sahabat, tapi tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau hadis yang sanadnya sampai ke Rasulullah namanya apa? Hadis marfu. Ya, hadis marfu itu hadis yang sanadnya sampai kepada Rasulullah, disandarkan kepada Rasulullah. Adapun mauquf hanya disandarkan kepada sahabat. Nah, di sini kalau antum perhatikan sanadnya hanya sampai kepada Abu Hurairah. Beda yang hadis 172 tadi. An Abi Hurairah anin Nabi. Dari Abu Hurairah, dari Nabi. Berarti marfu, disandarkan kepada Nabi. Tapi kalau yang 173 ini sampai Abu Hurairah saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Berarti ini ucapan Abu Hurairah, tidak disandarkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Qala, beliau berkata, la taqulanna qabbahallahu wajhaka wa wajhahu wa wajha man ashbaha wajhaka. Jangan sekali-kali engkau mengatakan ucapan qabbahallahu wajhak, semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah yang menyerupai wajahmu. Ini ada tambahan, wa wajha man ashbaha wajhaka. Jangan sampai kita mengucapkan ucapan ini. Karena terkadang orang kalau sudah emosi itu enggak sadar ucapan yang keluar dari mulutnya itu seperti apa. Emosi bertengkar, semoga Allah memburukkan wajahmu. Nah, kadang-kadang keceplosan. Maka diingatkan, jangan sampai mengucapkan ucapan seperti ini. Alasannya apa? Fa innallaha azza wa jalla khalaqa Adam alaihissalam ala suratihi. Karena sungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Adam, itu Nabi Adam alaihissalam, dengan bentuknya. Ini sering iskal. Ada yang terkadang menanyakan, maksud hadis ini itu seperti apa? Sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Dengan bentuknya di sini, ya. Di situ ala suratihi, dhamir ha di situ, ala suratihi, hi di situ kembalinya kepada Adam. Ya. Jadi bukan kembali kepada lafzul jalalah, tapi kembali kepada Adam alaihissalam. Jadi maknanya sesungguhnya Allah menciptakan Adam dengan bentuknya, itu bentuk Adam. Bentuk manusia. Ada kepalanya, ada badannya, ada tangannya, ada kakinya, dan seterusnya. Ini akan lebih jelas kalau kita membaca ta'liq. Di mata nantum ada ta'liq ya. Qala fi ta'liq, berkata di catatan kaki atau di keterangan. Ada ya? Yang mana itu adalah keterangan tambahan dari Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah. Keterangan tambahan dari Asy-Syaikh Al-Albani. Adapun asar yang tadi kita baca barusan itu derajatnya hasan. Hadisnya atau asarnya asar yang hasan. Qala fi ta'liq, kita baca penjelasan di ta'liq catatan kaki ai ala surati Adam. Maksudnya adalah dengan bentuk Adam alaihissalam. Wa qad jaa dzalika sarahatan fi haditsin akhar li Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil lafz. Dan telah datang penjelasan hal tersebut dengan lebih tegas di hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz khalaqallahu Adam ala suratihi wa tuluhu 60 dhira'an. Allah menciptakan Adam dengan bentuknya, itu bentuk Adam, bentuk manusia, wa tuluhu 60 dhira'an, dan panjangnya ketika itu, yaitu tingginya 60 dhira'an, 60 hasta. Ya, di sini kita mengetahui perkara gaib yang kita tidak ketahui melalui, ya, kecuali hanya melalui wahyu, bahwasanya Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dengan fisik yang sangat tinggi, ya, setinggi 60 hasta. Ini hadis yang muttafaqun alaih. Wasayati dan akan datang nanti di nomor yang lain. Faida syatamal muslimu akhahu wa qala lahu qabbah Allahu wajhaka wa wajhahu wa wajha man ashbaha wajhak syamila syatmu Adam aidan. Kenapa kita dilarang untuk mengucapkan ucapan seperti ini, qabbah Allahu wajhaka wa wajha man ashbaha wajhaka? Karena kalau sampai seorang mengucapkan ucapan seperti ini, maka cacian tersebut tidak hanya mengenai orang yang diajak bicara, tapi juga mengenai siapa? Adam alaihissalam. Ya. Kalau doanya seperti ini, semoga Allah memburukkan wajahmu dan wajah orang yang menyerupai wajahmu, berarti termasuk juga siapa? Adam alaihissalam. Ya. Karena Adam juga manusia. Wallahu khalaqa Adam ala hadhihi surah allati nushahiduha fi dzurriyyatihi. Dan Allah menciptakan Adam, Nabi Adam alaihissalam dengan bentuk ini, bentuk yang seperti kita lihat pada anak keturunannya. Illa annal farqa anna Adam khalaqahu Allah biyadihi. Hanya saja bedanya, kalau Nabi Adam alaihissalam itu Allah ciptakan dengan tangannya langsung. Ini keistimewaan Nabi Adam. Keistimewaan Nabi Adam. Oleh karena itu, ketika Allah mencela iblis la'anatullah alaih yang tidak mau sujud kepada Adam ketika Allah perintahkan, maka Allah mencela dia. Kenapa engkau tidak mau sujud lima khalaqatu biyadai, kepada makhluk yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Ini menunjukkan apa? Di antara keistimewaan Nabi Adam, Allah ciptakan beliau dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa ta'ala secara langsung, ya, dari tanah. Bahwasanya Allah menciptakan Adam dengan tangannya, walam yamur bil adwar wal atwar allati yamurru biha banuhu, dan tidak melalui fase-fase yang dilalui oleh anak keturunannya, ya, tidak melalui nutfah, tidak melalui alaqah, tidak melalui mudghah, langsung Allah ciptakan dari tanah, Allah jadikan manusia, ya, tidak melalui, ya, dihamil di dalam perut ibunya, tidak melalui fase-fase yang seperti itu. Wa inna ma khalaqahu min turabin, Allah menciptakannya dari tanah, sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mu'minun, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh telah kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Yang dimaksud di sini adalah Adam alaihissalam. Thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia nutfah, ya, setetes nutfah di tempat yang kokoh, yaitu di rahim. Ini mengisyaratkan kepada apa? Anak cucu keturunan Adam alaihissalam. Kalau Adam Allah ciptakan langsung dari tanah. Adapun anak cucu keturunannya Allah ciptakan melalui, ya, nutfah yang Allah tempatkan di rahim. Summa khalaqna an-nutfata 'alaqatan fa khalaqna al-'alaqata mudghatan. Kemudian kami jadikan nutfah tadi sebagai alaqah, segumpal darah. Kemudian kami ubah segumpal darah tadi menjadi segumpal daging. Fala fa khalaqna al-mudghata 'idhaman. Kemudian kami ubah daging tadi menjadi tulang. Fakasaunal idhama lahman, kemudian kami bungkus tulang tadi dengan daging. Tsumma ansya'nahu khalqan akhar, kemudian kami jadikan dia makhluk yang dalam bentuk yang lain, yaitu menjadi manusia yang sempurna. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin, maka maha suci Allah, maha tinggi Allah, sebaik-baik pencipta. Kita baca syarahnya. Qala syarih rahimahullah waddaha sahibul hasyiatil hadith. Itu Asy-Syaikh Al-Albani telah menjelaskan hadith tersebut. Beliau menjelaskan bahwasanya surah Adam alaihi salatu wassalam tuluhu fis sama'i sittuna dhira'an. Bahwasanya perawakan Adam alaihi salam itu tingginya menjulang ke langit setinggi 60 hasta. Ya, tinggi sekali. Wala yazalul khalqu yanqus, tapi kemudian anak cucu keturunannya senantiasa berkurang tinggi badannya. Ya, Adam yang paling tinggi, kemudian anak cucu keturunannya semakin pendek, semakin pendek, semakin pendek. Fawajhu dzurriyyati Adam tushbihu wajha Adam li'annahu abuhum. Adapun wajah anak keturunan Adam itu menyerupai wajahnya Adam itu sendiri, karena Adam adalah bapak mereka. Jadi untuk wajahnya ya sama seperti kita, mirip seperti kita ya wajahnya. Yang beda hanya tingginya saja. Fala yajuzu li ahadin ay yaqul qabbahallahu wajhaka ya fulan. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk mengatakan semoga Allah memburukkan wajahmu wahai fulan. Wa wajha man asbaha wajhak, dan wajah orang yang menyerupai wajahmu. Fayashmal al-mukhatab wa yashmal abana Adam alaihi salatu wassalam. Karena celaan seperti itu tidak hanya mengenai orang yang diajak bicara, tapi juga mengenai ayah kita atau bapak kita, yaitu Adam alaihi salatu wassalam. Wa huwa an-nabiyul mukallam, dan beliau adalah seorang nabi yang diajak bicara Allah secara langsung. Wa huwa abul bashariyah kulliha, beliau adalah bapak manusia seluruhnya. Fala yajuzu li ahadin an yasta'mila hadzal lafdha, bal yajibu alaihi al-hudud anhu. Maka tidak boleh bagi seorang pun untuk menggunakan ucapan seperti ini, memakai ucapan seperti ini, bahkan wajib untuk menghindarinya. Bal wasawu lisanihi an kulli lafdhin yufidu syatmal ghair minal muslimin wal muslimat, bahkan wajib bagi setiap muslim untuk menjaga lisannya dari setiap ucapan yang mengandung cacian terhadap orang lain dari kalangan muslimin dan muslimat. Barakallahu fikum. Mungkin di sini ada kaitannya dengan, kan ini juga semakna ya, doa yang mengandung doa kejelekan. Di sana juga dibahas oleh para ulama, apa hukumnya kita mendoakan kejelekan untuk orang lain? Lebih spesifik lagi, doa yang mengandung laknat terhadap orang lain. Maka dijelaskan oleh para ulama, tidak boleh kita mendoakan laknat atau kejelekan kepada orang lain kecuali terhadap ya orang-orang yang telah jelas kekufurannya. Baik ditegaskan dalam dalil Al-Quran, ayat Al-Quran, ataukah melalui hadis Nabi, ataukah secara berita yang mutawatir. Ya, barakallahu fikum. Contohnya makhluk yang telah dilaknat adalah iblis laknatullah alaih. Maka boleh kita doakan dengan doa kejelekan, laknat iblis laknatullah alaih, semoga Allah melaknatnya. Atau orang-orang yang telah ditegaskan dalam Al-Quran dia mati dalam keadaan kafir. Contohnya siapa? Abu Lahab. Maka boleh kita mengatakan Abu Lahab laknatullah alaih, karena telah ditegaskan dalam Al-Quran mati dalam keadaan kafir. Adapun orang kafir yang masih hidup tidak boleh, karena kita nggak tahu akhir kesudahnya bagaimana. Bisa jadi di akhir hayatnya nanti dia dapat hidayah masuk Islam, maka tidak boleh. Ya, orang-orang kafir yang masih hidup tidak boleh kita doakan laknat. Ya, terlebih lagi muslim. Ya, barakallahu fikum. Ini diantara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama. Oleh karena itu di sini oleh syarih ditegaskan larangan ini terkhusus ditujukan atau konteksnya adalah muslim. Kalau muslim jelas nggak boleh, baik yang hidup maupun yang mati. Gak boleh didoakan seperti ini. Tapi kalau kafir ada rinciannya tadi. Kalau kafirnya masih hidup, ya, maka tidak boleh. Tapi kalau dia sudah meninggal, jelas meninggal, mati dalam keadaan kafir, ya, apalagi yang ditegaskan dalam Al-Quran, ya, atau hadis, maka boleh kita mendoakan kejelekan untuk dia. Ya, barakallahu fikum. Ini diantara faedah tambahan. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masuk ke bab yang lain, bab yang baru. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu babu liyajtani bil wajha liyajtani bal wajha fi ad-darbi. Bab hendaknya menjauhi atau menghindari wajah ketika memukul. Ini bab judulnya hendaknya menghindari wajah ketika memukul. Hadis yang ke-174. Qala al-Imam al-Bukhari rahimallahu haddatsana Khalid ibn Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman ibn Bilal, qala haddatsani Muhammad ibn Ajlan, qala akhbarani Abi wa Sa'idun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala. Di sini sanadnya sampai Nabi. Kalau sampai Nabi tadi namanya apa? Marfu, ya. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanib al-wajha." "Idza daraba ahadukum khadimahu falyajtanibil wajha." Di situ lamnya lamul amr, ya. Jadi tadi bacanya bab liyajtanibil wajha fid darbi. Jika salah seorang di antara kalian memukul khadimnya, khadim itu bisa dimaknakan budak, ya. Lafaz khadim biasa dipakai untuk budak. Bisa juga bermakna pembantu. Jika salah seorang di antara kalian memukul budaknya atau pembantunya, maka hendaknya menghindari wajah. Hadis ini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Kita baca syarahnya. Qala Syari rahimahullah fi hadzal hadisi dalilun 'alan nahyi 'an darbil wajhi 'umuman sawa'un lil khadim aw li ghairil khadim. Ini bagaimana istinbat hukum yang dipahami oleh para ulama melalui hadis ini. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang larangan memukul wajah secara umum, baik pembantu, budak ataukah selain mereka. Jadi walaupun lafaz di hadisnya menyebutkan khadimah, budak atau pembantu, tapi ini tidak hanya berlaku terhadap budak atau pembantu. Ya, budak atau pembantu yang, ya, secara tingkatan, secara martabat saja memang, ya, apalagi budak, ya, tingkatannya di bawah orang merdeka, nggak boleh diperlakukan seperti ini, nggak boleh dipukul wajahnya, apalagi yang selain budak, apalagi orang yang merdeka, lebih-lebih lagi nggak boleh. Jadi cara memahaminya seperti itu. Barakallahu fikum. Tidak seperti pemahaman Zahiriyah. Karena terkadang orang-orang Zahiriyah, mazhab Zahiriyah itu jumud, terlalu memahami teks, ya, secara kaku. Kalau orang-orang Zahiriyah memahami di sini akan berbeda nanti. Oh, di sini ya, di sini hanya disebutkan khadim, pembantu, budak. Berarti selain khadim atau budak boleh saja. Nah, ini mazhab Zahiriyah seperti itu. Makanya para ulama banyak yang menyebutkan kritikan atau bantahan terhadap mazhab Zahiriyah. Barakallahu fikum. Jadi yang dimaksud di sini tidak hanya sekedar pembantu atau budak, ya. Ini hanya sebagai penyebutan contoh atau permisalan, ya. Akan tapi larangan memukul wajah di sini mencakup umum semua orang. Aila yajuzu li ahadin ayyata'ammada darba syakhsin akhar. Yaitu tidak boleh bagi seorang pun untuk sengaja memukul orang lain, lal walad, baik itu anak sendiri, wal zaujah, begitu pula istri, walal bint, begitu pula anak perempuan, walal khadim, begitu pula budak atau pembantu, wala man huwa ghairu haula, atau yang selain mereka. tidak boleh sengaja memukul wajah mereka. Ya. Lianna al-wajha huwa asyraful a'dha. Karena wajah itu adalah anggota badan yang paling mulia. Fi bani Adam, bagi anak Adam, bagi manusia. Fala yajuzul i'tida'u 'alal insan fi wajhihi. Maka tidak boleh bersikap zalim terhadap seseorang pada wajahnya. Baik dengan memukulnya, ya, baik pukulan itu niatnya untuk memberikan adab, ya, misalnya ada anak melakukan kesalahan, ya, melakukan kenakalan, dikasih hukuman untuk mendidik dia, nggak boleh sampai memukul bagian wajahnya, bagian kepala, wajah ini terkhusus, tidak boleh dipukul, ya, menghindari memukul wajah, apalagi pukulan yang niatnya adalah untuk intiqam, untuk ya, emosi, pukulan karena emosi. Kullu dzalika la yajuz, itu semuanya tidak diperbolehkan. Ya. Sampai di sana para ulama ada pembahasan ketika jihad pun bagaimana? Ketika jihad misalnya melawan orang-orang kufar, orang-orang musyrikin. Apakah boleh sengaja kita memukul wajahnya, merusak wajahnya? Tidak boleh. Sebisa mungkin menghindari. Ya, sebisa mungkin menghindari bagian wajah. Begitu pula ketika seorang misalnya tiba-tiba diserang oleh seseorang, kemudian dia membela diri, ya, membela diri dari serangan tersebut, maka ketika dia membela diri pun hendaknya dihindari bagian wajah. Jangan menyengaja untuk memukul wajah seseorang, ya, barakallahu fikum. Karena larangan hadis ini bersifat umum, ya. Jangan sampai kita atau hindari bagian wajah. Ini diantara yang menunjukkan apa? Tidak bolehnya permainan-permainan, ya, bertarung atau apa, tinju. Ya emang sasarannya itu wajah, ya. Kalau mukul wajah nilainya tinggi. Nah itu tidak boleh. Diantara dalil yang menunjukkan apa? Tidak bolehnya permainan semisal tinju atau olahraga-olahraga yang memang sasarannya adalah untuk menyakiti bagian wajah. Ya. Barakallahu fikum. Tidak boleh. Karena nas hadis ini. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, masih semakna, hadis yang ke-175. Haddatsana Khalidun qala haddatsana Sufyanu an Abi Zubair an Jabirin qala مر النبي صلى الله عليه وسلم بدابة قد وسم يدخن من خراف من خراف dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengisahkan bahwa Nabi suatu ketika pernah melewati seekor dabba, seekor hewan tunggangan. Qad wusima, telah diberi cap, dohirnya di sini diberi cap di bagian wajahnya. Ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun bersabda alaihi salatu wasallam, la'anallahu man fa'ala hadha. Semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. La yasimanna ahadun alwajha wa la yadribannahu. Jangan seorang pun mencap bagian wajah. Konteksnya apa ini? Hewan tunggangan. Hewan saja enggak boleh dicap bagian wajahnya. Wala yatribannahu, dan jangan sekali-kali memukulnya, itu memukul bagian wajah. Hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Syarahnya, qala Syarih rahimahullah fi hadzal hadis annahu sharih an syai'ain. Di dalam hadis ini terdapat larangan yang tegas terhadap dua perkara. Yang pertama, andar bil wajh umuman. Memukul bagian wajah secara umum, sawa'un lil adami au bahimatil an'am, baik wajah manusia begitu pula wajah hewan. Hewan saja enggak boleh dipukul wajahnya, apalagi manusia. Larangan yang kedua, wa'anil wasmi kadzalik fil wajh, begitu pula memberi cap di bagian wajah. Ya, barakallahu fikum. Biasanya kalau cap untuk hewan itu memakai apa stempel dari besi panas. Besi panas dipanaskan kemudian ditempelkan di bagian kulitnya. Sehingga ada menjadi tanda. Kalaupun memang diharuskan memberi cap pada hewan tersebut, maka tidak boleh memberi cap di bagian wajahnya. Fala yajuzu darbul wajh wala wasmuhu. Maka tidak boleh memukul wajah dan memberi cap pada wajah. Li'annal wajha asyraful a'dha, karena wajah itu sekali lagi adalah anggota badan yang paling mulia. Wa innama yu'alaju bighairil wasmi mimma huwa mubah. Boleh diperlakukan, diberi tanda atau diberi selain dengan cap yang hukumnya mubah, yaitu di bagian wajahnya, enggak boleh dicap di bagian wajah. Barakallahu fikum. Ya, maka nasihat bagi kita semua nih ya, selaku orang tua, ketika kita memberikan hukuman kepada anak, ya, mungkin terkadang mengharuskan untuk adanya hukuman, misalnya sampai tingkatan hukuman ya, mukul atau yang semisalnya, maka kita harus memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat. Kalau memang diharuskan memukul, karena memang kondisi menuntut hal itu, maka jangan sekali-kali kita memukul bagian wajah dengan menampar atau semisalnya. Begitu pula anak-anak kita, kita harus perhatikan. Terkadang anak-anak itu bertengkar satu dengan yang lain, atau di rumah dengan adiknya bertengkar. Maka harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian bertengkar, memukul wajah atau menampar wajah, kita harus tegur dengan keras. Gak boleh ya, sampai memukul bagian wajah. Dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fikum. Mungkin itu yang bisa kita bahas di malam hari ini. Insyaallah untuk hadis yang berikutnya kita lanjutkan di pertemuan mendatang bismillahi taala. Untuk nasihat buat kita semua ya, qonibillah barakallahu fikum, untuk kita memperhatikan masalah adab dan akhlak. Ya. Perhatikan masalah adab dan akhlak, karena diantara hal yang menjadi sebab terbesar masuknya seorang hamba ke dalam al-jannah adalah akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Barakallahu fikum. Kita tentunya sering bermuamalah dengan orang-orang, maka sebisa mungkin kita bisa menampakkan sikap ramah kepada ya, masyarakat, apalagi kaum muslimin secara umum. Barakallahu fikum. Karena dakwah itu diantara metode terbaik di dalam menyebarkan ad-dakwah al-haq adalah dengan al-akhlaqul karim, sebagaimana yang diteladankan oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah dikenal sebagai seorang yang sangat mulia, akhlak dan budi pekertinya. Kita ketemu orang, biasakan untuk mengucapkan salam, berpapasan dengan orang, ya, biasakan senyum. Kalau dia muslim, kita sampaikan salam. Orang kafir saja, kita senyumi gak masalah. Boleh kita senyumi. Yang kita dilarang itu apa? Menyampaikan salam terlebih dahulu kepada orang kafir. Itu yang kita dilarang. Ada pun sekedar menegur, Pak, ketemu orang itu enggak. Kemudian kita seolah-olah enggak lihat, sikap cuek, ya kan? Ketemu walaupun dia kita tahu mungkin tetangga kita kafir, kita sapa, Pak. Yang kita dilarang adalah apa? Salam. Kalau dia salam kepada kita duluan, misalnya dia mengucapkan assalamualaikum orang kafir, maka kita jawab juga, waalaikum, cukup. Ya, jadi sekali lagi kita hidup bermasyarakat, ya, bermacam-macam orang. Mungkin orang mengenal kita, ikut kajian salafi, atau orang sudah mengenal kalau dia salafi. Maka kita jangan sampai membuat orang lari dari dakwah salafiyah ini karena apa? karena akhlak kita yang kurang. Itu orang-orang ya, yang berjubah berjenggot itu orang-orang yang kaku-kaku, kurang bisa bergaul dengan baik dengan masyarakat. Jadi kita upayakan. Tapi tentunya juga harus memperhatikan rambu-rambu syariat. Kita bersikap ramah sama siapa? Sama bapak-bapak. Ya, sama bapak-bapak, sama ya, tetangga kita yang laki-laki. Tapi kalau sama ibu-ibu ya, ya jangan ramah-ramah. Hati-hati. Harus jaga jarak juga. Ya, kalau ya namanya perempuan ya kita enggak boleh. Ya. Tapi orang akan bisa menilai itu. Orang itu enggak kaku. Kalau orang ramah sama bapak-bapak ramah kok. Ya mungkin sama wanita emang enggak boleh. Orang kan bisa memahami. Ya, yang penting kita berusaha semaksimal mungkin untuk ya mengedepankan akhlak yang baik, ya, sopan santun yang baik. Begitu juga kita di sini, alhamdulillah masih diberikan Allah kemudahan untuk terus mengadakan taklim rutin di sini. Padahal aku wanita yang ya sebenarnya tinggal di sini, sudah nggak tinggal di sini, tapi masih diberikan kesempatan. Nah, kita upayakan dengan warga sekitar sini kita tetap membina hubungan yang baik. Ketemu warga sini kita sapa salam. Gak ada salahnya sekali kalau ada waktu sambil kita ajak ngobrol sebentar. Salam, assalamualaikum Pak, sehat Pak ya, keluarganya gimana Pak kondisi? Ya, sambil dibiasakan untuk apa? Bermuamalah yang baik dengan masyarakat kaum muslimin. Karena sekali lagi, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang dicela oleh Rasulullah alaihissalatu wassalam. Kita takut termasuk orang-orang yang dicela oleh Rasulullah dalam hadis. Inna minkum munafirin. Inna minkum munafirin, kata Rasulullah. Sesungguhnya di antara kalian ada orang-orang yang membuat lari orang lain dari al-haq. Kita khawatir. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang munafirin tadi. Orang-orang yang membuat orang lain lari dari al-haq. Karena apa? Karena akhlak kita yang kurang baik. Pembawaan kita yang kurang baik ketika bermuamalah dengan orang lain. Sehingga orang lain sudah fobi duluan, sudah gak suka duluan karena akhlak kita yang gak baik. Akhirnya al-haq yang ada pada diri kita ditolak. Karena sikap kita, akhlak kita yang kurang baik. Jadi sekali lagi, ini yang dinasihatkan oleh para ulama kita, Syekh Rabi, masyayikh yang lain, Syekh bin Baz, Syekh Al-Zaimin, kedepankan akhlak al-akhlakul karimah. Dengan akhlakul karimah, akhlak yang mulia, dakwatul haq ini akan bisa diterima oleh umat. Ya. Sekali lagi, jangan sampai karena sebab akhlak kita yang kurang baik menjadi sebab orang lain menolak atau membenci al-haq. Wallahul musta'an, mungkin itu yang bisa kita nasihatkan untuk diri anak pribadi dan kepada ikhwah sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala alam suhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa'ala alihi wa sahbihi. Ajma'in.